Berkelut udang di dalam laut, mendengar engkau meninggalkanku. Bergulung ombak samudra, tak rela kau pergi. Berjatuhan daun-daun hijau, walaupun belum musimnya kini, tak akan pun bersemi lagi di dalam hatiku. Mengapa berdusta hanya untuk cinta? Tak pernah kusangka sampai di sini. Berjatuhan daun-daun hijau, walaupun belum musimnya kini, tak akan pun bersemi lagi di dalam hatiku. Mm-hmm.